Kadang aku tak berani rindukan dirimu, mestinya aku bernyanyi hilangkan bayangmu, tapi datang mimpi-mimpi mengusik hatiku. Aku bagai lupa diri memanggil, memanggil namamu. Kau sayangku, engkau adikku, dadaku rasa sesak penuh rindu. Andaikan kau sebut namaku, daku kan berlari dengan cinta di hati. Dan mungkinkah aku hilang tiada pegangan? Tak harusnya ku begini tenggelam dalam sepi. Ku pejamkan mata ini, engkau pun tertawa lirih. Ku bertanya dalam hati, berdosakah aku ini? Kau sayangku, engkau adikku. Andaikan kau sebut namaku, dadaku rasa sesak penuh rindu. Andaikan kau sebut namaku, daku kan berlari dengan cinta di hati.